Evet bacım. Severiz. Rami, hey. Mutayassarun. Kulfatin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mana kan teman-temanmu siapa? Rizki, Adit, sama si Ibrar. Hah? Mana? Hah? Baik, insyaallah kita memasuki pembatal Islam yang terakhir, yaitu yang ke-10. Qala al-Jami' afallahu ta'ala anhu an-naqidul asir. Judul di atas ini an-naqid al-asir, ini yang letakkan adalah yang mengumpulkan syarah ini Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Abdullah Ta'ala. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kok gak melaku ya. Melaku dia. Baik. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-Asir, yang ke-10. Berarti kan al-Asir yang ke-10, artinya ini pembatal Islam yang ke-10, yang terakhir yang ada dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan pembatal Islam kemarin telah dijelaskan berapa banyak. Mencapai berapa? Mencapai berapa? 400-an. Cuma 10 yang dikumpulkan oleh beliau di sini. Ini yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi dan yang paling berbahaya terhadap seorang muslim akan keluar dari agamanya, yaitu yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah Ta'ala, Malik, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Jadi berpaling dari agama Allah Ta'ala yaitu tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Ini adalah termasuk kemurtadan. Dalilnya tentang ini termasuk kemurtadan yaitu qauluhu ta'ala wa man adzallamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Perhatikan, wa man adzallamu, siapa yang lebih zalim, artinya tidak ada orang yang lebih zalim mimman, dari orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian ia berpaling darinya. Kemarin enggak anu, kemarin kok enak ya? Kemarin itu tanpa ini berhari-hari enggak sujud ya, sekarang sujud. Sini kira. Wes, serakan nek wes. Wes. Taib. Tak buang wingi nek kono, kali ini nek kono pojok wae. Perhatikan, wa man adzallamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian ia berpaling darinya. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim dari orang tersebut, yaitu orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Itu adalah enggak ada orang yang lebih zalim daripada dirinya. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami memberikan balasan terhadap orang-orang yang mujrim. Ini di sini adalah orang-orang yang kafir. Dikatakan mujrim dikarenakan dia diberi peringatan dengan ayat Rabb-nya dan malah berpaling. Ini sebab dia dikatakan mujrim, yang di sini maknanya adalah kafir, dikarenakan hal tersebut, yaitu diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya malah ia berpaling. Dan kedzaliman di sini juga kedzaliman yang zalim akbar, zalim yang dikatakan apa, mengeluarkan dari agama. Perhatikan. Min suratul sajadah. Ya tadi dari surat As-Sajadah ayat 22. Perhatikan baik-baik. Qala Sahibun Bas rahimahullah taala asyarah An-naqsu al-yawma asattu wa a'damu fil amal. An-naqsu kekurangan. Hari ini adalah yang paling terparah, yang paling terbesar adalah dalam pengamalan. Amal ilmu fa mutayassarun. Adapun ilmu maka mutayassar yaitu apa? Dipermudah. Yang menjadi permasalahan adalah fil amal, dalam menerapkan ilmu. Jadi hari ini yang paling terdahsyat itu dan paling terbesar itu dalam permasalahan adalah pengamalan tentang ilmu. Adapun mencari ilmu mutayassar, perkara yang gampang. Kenapa dikatakan gampang? penjelasannya yastati utalibul ilmi ayyurajia kalamallahi wa rasulihi wa kalami ahli ilm wa istati al'ami ayas'ala idza ragiba fil khair. Penjelasan ilmu itu gampang dicari, yaitu talibul ilm bisa untuk murojaah, mempelajari kalamnya Allah, kalam rasulnya, kalamnya ahlul ilm. Jadi penuntut ilmu itu gampang baginya untuk yuroji, muroji, artinya apa? Mempelajarinya. Sinau tentang kalamnya Allah, kalam rasulnya, kalamnya ahlul ilm gampang. Waistati'u al-ami, demikian juga orang, seorang ami, seorang yang awam, dia bisa bertanya kepada ahlul ilm jika dia punya keinginan dalam kebaikan. Waistati'u al-ami ayas'al, seorang yang ami, awam, bisa bertanya jika dia punya keinginan dalam kebaikan. Al-yawma tasahhala kullu shay'in, hari ini segala sesuatu itu gampang. Yastati'u al-insanu ayusafiru al-masafata tawilata fisa'atin qalilatin bihadil wasail al-jadidah minas sayyarat wa ta'irat. Seorang insan, dia bisa bepergian musafir dengan menempuh jarak yang sangat panjang di dalam waktu-waktu yang sangat sedikit dengan beberapa apa? Wasail itu apa? Perantara-perantara yang baru, transportasi yang baru, berupa mobil-mobil, berupa pesawat-pesawat. Maka kunu indau al-alim fi baladi wa fi qaryatihi, dan kadang seorang yang hidup di pertengahan masyarakat, kadang dia mendapati seorang yang alim di kampungnya, di negerinya dan di kampungnya. Yastati'u ay yata'allama wa yas'al min duni kulfah. Seorang ami, dia bisa untuk mempelajari, atau seorang insan, dia bisa mempelajari dan bertanya tanpa kulfa, tanpa beban berat. Di sini Syekh bin Baz rahimahullah taala berbicara tentang fakta, kenyataan tentang fenomena yang ada di pertengahan kaum muslimin. Tanpa beban berat, seorang yang ami atau seorang insan bisa bertanya, bisa belajar tanpa beban berat. Fal wajib talabul ilmi wa tabassuru wal amalu. Maka yang diwajibkan adalah menuntut ilmu dan tabassur. Tabassur itu jamak apa? Kata masdar dari tabassara, tabassur apa? Berilmu dan beramal. Maka yang wajib adalah mencari ilmu dan bertabassur, ya, mencari pengertian, mencari pengetahuan dan beramal, diterapkan. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah dengannya suatu kebaikan, siapa yang diinginkan oleh Allah pada dirinya suatu kebaikan, maka Allah memahamkan dia dalam agama. Dia ingin faham, yatafaqqihu fiddin, diberikan oleh Allah pemahaman dalam din. Kalau orang tersebut diinginkan oleh Allah padanya kebaikan. Dan bagaimana dia dipahamkan oleh Allah? Dengan cara apa? Punya semangat untuk mencari ilmu, kemudian semangat juga untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Hadis ini muttafaqun ala sihatihi, hadis yang dikatakan muttafaq ala sihatihi, ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam pengeluaran kitab, hadis ini dalam kitab sahih beliau berdua. Hadza dalilun ala anna man arada Allah bi khairan tafaqqaha wa ta'allama wa tabassara hatta ya'mala. Hadis ini sebagai bukti sebagai dalil bahwasanya orang yang diinginkan oleh Allah dengannya kebaikan, orang tersebut tafaqqaha. Tafaqqaha adalah berupaya dia untuk paham. Ta'allama berupaya untuk mengetahui, tabassara sama saja berupaya untuk memiliki apa? Basirah, yaitu ilmu. Hatta ya'mala, supaya dia bisa beramal dengan apa yang dia itu bertafaqquh dan berta'allum dan bertabassur. Supaya dia bisa beramal dari apa yang dia upayakan menjadi orang yang paham, menjadi orang yang memiliki ilmu, menjadi orang yang memiliki basirah. Basirah dan ilmu sama saja. Wa man lam yuridillahu bi khairan a'rada wa aghfalah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang tidak diinginkan oleh Allah dengannya kebaikan, maka ia berpaling dan lalai. Jadi berpaling dan tidak menghiraukan. Wa hadza khatarun 'azimun. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar bagi siapa? Bagi yang dia itu berpaling dan ghafalah. Al-ghaflatu wal-i'radu khatarun 'azimun. Kelalaian dan berpaling, atau kita bahasakan dengan acu tak acu, cuek, ini adalah berbahaya yang sangat besar. Wal ghaflatu wal iradu min alamati dalati ala anna hadzal abda lam yuridillahu bi khairan. Kelalaian dan sifat acu tak acu tadi dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya hamba ini, seorang insan tadi, tidak diinginkan oleh Allah padanya suatu kebaikan. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi penjelasan yang dibawakan oleh Syekh bin Baz di sini penjelasan yang sangat besar sekali faedahnya, menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki upaya yang besar supaya kita berilmu, menggunakan waktu kita sebaik mungkin dalam mencari ilmu, atau kita gunakan untuk mencari ilmu. Karena itu sebagai tanda kebaikan, tanda bahwasanya Allah menginginkan pada diri kita suatu kebaikan. Ya kan? Apakah ada tanda bahwasanya orang yang mengumpulkan harta banyak kemudian itu tanda kebaikan? Enggak ada dalil seperti itu. Bahkan adanya malah celaan. Ketika mengumpulkan dunia, kedudukan yang semisalnya, sementara lalai daripada ilmu, cuek atau tak daripada ilmu agama ini. Maka ini faedah yang sangat istimewa dari beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, betapa dalamnya kalam yang beliau sampaikan dalam permasalahan kita ini. Qala rahimahullah ta'ala wa qala rahimahullah ta'ala faturuku bihamdillah al-yawma muyassaratan wa kasiratun Fatur kuatnya apa? Jalan dalam rangka mencari ilmu ini sangat banyak dan muyassarah dipermudah dan banyak hari ini. Wa innamal musibatu dhafu talibi wa qillatu nasyatihi wa iraduhu wa ghaflatuhu. Dan adanya musibah, yang dikatakan musibah adalah bukan masalah ilmu yang dipermudah tadi, jalan yang banyak untuk gampang mencari ilmu, bukan. Tapi yang musibah adalah dhafu thalib, kelemahannya seorang yang menuntut ilmu. Wa qillatu nasyatihi, dan minimnya semangat. Wa iradu, dan berpalingnya seorang penuntut ilmu. Wa ghaflatuhu, dan lalainya. Lalai dari mencari ilmu, berpaling dari mencari ilmu, minim semangatnya. Qillah itu sedikit, sedikit semangat. Hadhihi al-musibah al-udhma. Dibaca al-udhma. Ya kan? Untuk apa di sini? Udhma itu na'at daripada musibah. Karena musibah ini mu'annas, na'atnya mu'annas. Kalau mendakar apa? Adhimun a'damu hewa a'damu udhma. Nah, seperti afdol fudla, seperti al-asqa wa tasannabual asqa. Asqa itu untuk mudakar. Manasnya apa? Apa manasnya? Apa? Hah? Sukya. Sukya satu, dua. Sukyayani tiga. Apa? Sukya, ya? Hah? Sukyayu, Sukyuna. Ah? Tiga apa? As apa? Asiko, asiko. Askia, aywa, askia, apa itu yang benar? Kalau untuk mana siapa? Sukyayat, suk, suk, sukyayat, nah itu. Berapa sukya? Sukya, itu toh? Iya, berapa sukya? Sukya. Berapa sukyayani? Sukyayaini. Berapa? Askiyau? Askiyaa. Nah, baik. Jadi udhma. Kalau mu'anna, kalau musanna, udhmayan, udhma. Udhmawani atau udhmayani? Udhma? Udhmayani. Taib, wadhi al musibah al udhma. Musibah yang besar adalah kelemahan seorang menuntut ilmu, sedikit semangatnya, berpalingnya ada, goblanya ada. Ini musibah terbesar. Adapun jalan mencari ilmu sangat gampang. Seperti taklim kita ini, kita adakan satu hari semalam di sini, ya kan? Manusia mayoritas berpaling daripada ilmu. Yang ada saja lemah semangatnya, apalagi yang tidak hadir. Nah itu. Ketika pulang kitabnya digelentengkan sudah selesai, enggak kemudian dicari di kamus tadi apa makna kalimat yang tadi telah kita dengar. Nah itu namanya apa? Dok futo talib qillatu nasatihi. Tapi kalau memang ingin tahu jangan sampai luput, dicari di kamus. Ya kan? Tanya pada yang lain, ini kalimat apa? Maknanya gimana? Kalau kita sorofkan ini bunyinya kayak apa? Tadi seperti udhma, udhmayani dan yang semisalnya tadi. Wa qala Syekh bin Bas rahimahullah taala, "Faman ruziqal fiqha fiddin fadzalika huwa ad-dalilu wal alamatu ala anna Allah arada bi khairah." Beliau berkata, barang siapa yang diberi rezeki fikih dalam agama, fadhalika, maka itu adalah sebagai dalil, sebagai bukti dan tanda bahwasanya orang tersebut, bahwasanya Allah menginginkan padanya suatu kebaikan. Nah, jadi siapa yang diberi rezeki fikih dalam din, ini sebagai dalil, sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Allah menginginkan padanya kebaikan. Wa man hurima dzalika, aman hurima, jangan dibaca aman harama. Hurima, apa makna hurima di sini? Terhalangi, bukan terharamkan. Terhalangi. Maka barang siapa terhalangi al-fiqh di bedin, di dalam agama, barang siapa terhalangi untuk pemahaman dalam agama, wasaram al-jahala wa dhalin anis sabil al-mu'ridin anil fiqhi wa fiddin wa anta'allumi ma awjaballahu alaihi wa anil basira fima haramallahu alaihi fadhalika minat dalail ala anna Allah lam yurid bihi khairah. Jadi barang siapa yang terhalangi dari fikih dalam agama dan dia menjadi bersama orang-orang yang bodoh, soro maknanya menjadi mengarah, ikut bersama orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus, dan termasuk orang-orang yang berpaling dari fikih, mengikuti mereka. Jadi berpaling, termasuk orang-orang yang berpaling, dia menjadi orang-orang yang berpaling bersama mereka, orang yang berpaling dalam memahami dalam din. Berpaling dari mempelajari apa yang Allah wajibkan atas dia. Berpaling dari basirah, dari ilmu, dalam apa yang Allah haramkan atas dirinya. Maka hal itu, maka yang demikian itu sebagai dalail, sebagai bukti-bukti bahwasanya Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Jadi ini celaan terhadap orang yang atsu ta'atsu. Dari kalamnya Syekh bin Baz ini, celaan dan peringatan bagi kita jangan sampai seperti mereka orang yang cuek atsu ta'atsu dalam mencari ilmu. Faqad wasallallahu al-kuffara bil irad amma khuliqu lahu wa amma undiru bihi. Perhatikan di sini, waqad wasallallahu, dan Allah telah mensifati al-kuffar, orang-orang yang kafir. Apa sifatnya? I'rad, berpaling. Berpaling dari apa yang mereka itu diciptakan untuknya. Mereka diciptakan untuk apa? Untuk apa? Untuk beribadah. Makhluqul jinna wal insa illa liya'budun. Kuffar berpaling dari apa yang mereka itu diciptakan untuknya. Untuknya, untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Mereka juga berpaling dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Diperingatkan dari neraka, dari perkara yang membahayakan, mereka berpaling dari peringatan tersebut. Ini sifat yang Allah sifatkan kepada orang-orang kafir. Apa gunanya sifat tersebut? Allah kabarkan kepada kita tambihan lana, sebagai perhatian, sebagai tambih, sebagai teguran, sebagai kewaspadaan. Kita yang harus memiliki kewaspadaan, ala annal wajib alal muslim ayyuk bilah, sebagai tambih, sebagai perhatian, bahwa seorang muslim, perhatian bagi kita bahwasanya yang wajib bagi seorang muslim adalah yukbil, ayyuk bilah, dari kata akbala yukbilu, yukbil menuju, mengarah kepada agama Allah ala dinillah wa yatafaqqaha, dan sebagai tambih bagi kita bahwasanya yang wajib atas seorang muslim dia adalah juga bertafaqquh, mempelajari dalam agama Allah. Juga sebagai tambih, sebagai perhatian bagi kita bahwasanya seorang muslim itu wajibannya apa? Ay wa yas'ala amma askala alaihi wa yatabassara. Supaya seorang muslim itu bertanya dari atau tentang apa yang menjadikan repot baginya dalam masalah agama, dan juga bertabassur. Ini apa? Berilmu. Jadi mereka orang-orang kafir diberi sifat oleh Allah dengan sifat yang buruk, yaitu apa? Berpaling. Berpaling dari apa? Dari apa yang mereka itu diciptakan untuknya, yaitu untuk beribadah. Mereka berpaling dari apa yang mereka itu diperingatkan dengannya. Sifat yang buruk ini sebagai perhatian untuk kita, jangan kita nyontoh. Nah, biar kita enggak nyontoh, maka kita harus mengarah, menghadap kepada agama Allah. Bertafaqquh dalam agama Allah, tanya tentang apa yang menjadi problem atas kita dalam agama kita ini, dan kita wajib berilmu. Qala Allahu azza wa jal, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Allah Ta'ala berfirman tentang sifatnya mereka orang-orang kafir adalah, dan orang-orang yang kafir tadi itu mereka berpaling dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Ayub, hadap sini, hadap sini. Jadi sifatnya orang-orang kafir, walaupun kafaru, dan orang-orang kafir, amma undiru, dari apa yang mereka diperingatkan, yaitu apa? Mu'ridun, berpaling. Nah sekarang kalau kita lihat dalam fakta kehidupan kita ini, fenomena yang ada, ya begitu, berpaling dari semua apa yang mereka diperingatkan darinya. Syirik diperingatkan diterjang, riba diperingatkan diterjang. Apa saja yang mereka diperingatkan oleh Allah diterjang. Bodoh diperingatkan jangan bodoh, diterjang. Seneng malah seneng bodoh. Wa qala subhanahu wa ta'ala, berkata Allah yang Maha Suci, "Wa man adzallama mimman dzukira bi ayati rabbi fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yada." Dan siapa yang lebih zalim? dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, maka ia berpaling darinya. Wa nasya malah, dan dia malah lupa apa yang telah dia lakukan dengan kedua tangannya, apa yang dia perbuat. Wa nasya, dan dia lupa tentang apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Fa min sya'nil mu'min talabul ilm wa tafaqquh fitini. Fa min sya'nil mu'min, apa sya'n di situ mananya? Apa sya'n itu? Jadi keadaannya seorang muslim itu, keadaan seorang mukmin itu, sya'nnya, perkaranya, urusannya. Urusan seorang mukmin itu adalah mencari ilmu, bertafakuh dalam din, bertabasur, berilmu, wal inayah bi kitabillah, open dengan kitabullah, wal ikbal alaihi, ikbal dari kata akbala yukbilu ikbal, mengarah, menghadap kepada Al-Quran, wa tadabburuhu, dan mentadaburi, memperhatikan Al-Quran, wal istifadah min, dan mengambil faedah dari Al-Quran tersebut, wal inayatu bisunati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki perhatian dengan sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, open dengan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tafaqqu fiha wal amal biha, dan bertafaqqu, upaya untuk paham tentang sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan upaya untuk beramal dengannya, wa hifdhu ma tayassara minha, dan menghafal apa yang mudah dari sunah-sunah tersebut, yang termudahkan bagi dia, yang mungkin bisa dihafal, dihafal. Faman arada an hadainil aslaini fadzalika dalilun wa alamatun ala anna Allah subhanahu wa lam yurid bi khaira. Maka barang siapa yang berpaling dari dua landasan tadi, dua usul tadi, Al-Qur'an dan Sunnah, fadzalika, maka yang itulah sebagai, maka itulah sebagai bukti dan tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan pada orang tersebut suatu kebaikan. Ini penjelasannya Syekh bin Baz. Dan ini ada suatu celaan bagi orang yang memiliki sifat ini, berpaling dari dua landasan tadi, maka tercela dia. Kenapa? Karena dia termasuk ada tanda pada dirinya bahwasanya Allah tidak menginginkan padanya suatu kebaikan. Nah, biar kita ini termasuk orang yang tercela dalam celaan kalimat ini, maka kita upaya untuk melepaskan diri kita dari sifat buruk ini. Wadzalika alamatul halak wad damar. Damar yakni binasa. Berpaling dari dua landasan tadi sebagai tanda kebinasaan. Halak wad damar sama saja, tanda kehancuran. Wa alamatu fasadil qalb, dan sebagai tanda rusaknya hati. Wa iraduhu anil huda wa iradi anil huda, dan sebagai tanda dia ini berpaling dari petunjuk. Wa alamatu iradihi anil huda, dan sebagai tanda berpalingnya ia dari petunjuk. Perhatikan ya ikhwah di sini. Ini kalimat yang sangat berharga sekali bagi orang yang mau mengambil wejangan. Bagi yang enggak mau mengambil, yang enggak ada artinya. Enggak ada maknanya. Enggak ada nilainya. Ini dalam pembahasan tentang apa, mukadimah dari kalamnya Syekh bin Baz untuk menjelaskan tentang pembatal yang ke-10. Wasu'ila. Beliau Syekh bin Baz ditanya, kilalahu, dikatakan kepada beliau, sallamakumullah. Ini jumlah doa iya, sallamakumullahu. Semoga Allah menyelamatkan engkau wahai Syekh bin Baz. Sallamakumullahu. Maknanya apa? Semoga Allah menyelamatkan engkau. Ma huwa kufrul irad alladhi yadhkuruhu al-ulama wa mustaqillan. Isi pertanyaannya setelah didoakan oleh orang yang bertanya, Syekh bin Baz, baru disampaikan padanya pertanyaan. Ma huwa, apa? Apa dia kekufuran irad itu? Apa kekufuran irad itu yang disebutkannya oleh para ulama dengan penyebutan yang tersendiri? Artinya kufur yang tersendiri. Muhammad, Muhammad, dengar kan? Baik. Kekufuran yang dikatakan kufur berpaling itu apa? Yang disebutkannya oleh para ulama dengan kekufuran yang tersendiri. Fa'ajaba walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Maka beliau Syekh bin Baz menjawab, dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa yang mereka diperingatkan darinya. Jawabannya, al-iradu anid-din la yata'allamuhu wa la ya'budullaha wa la yuwahhiduhu mu'ridun. Orang yang dikatakan memiliki kekufuran kufur i'rad, yang dikatakan kufur i'rad adalah perkara yang disebutkan oleh para ulama dengan kekufuran yang berdiri sendiri, yaitu berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, tidak mengibadah Allah, tidak mengesakan Allah. Itulah yang dikatakan orang itu mu'rid. Berapa? Berpaling. Hadza kufrul i'rad, inilah kekufuran yang dikatakan kekufuran dengan sebab berapa? Berpaling. Perhatikan. Perhatikan. Jangan gambar sendiri. Taib. Ada kufur i'rad, inilah kekufuran yang dikatakan kekufuran berapa? Berpaling. Sebabnya berpaling, maka dikatakan kufur i'rad. Tidak mempelajari agama, tidak mengibadai Allah, tidak mengesakan Allah, itulah mu'rid. Qala sa'il qad yakunu an ghairi zuhudin sallamukumullah. Yang bertanya melanjutkan, kadang keberadaan berpaling tadi itu ia tidak mengingkari. Berpalingnya dia itu tanpa mengingkari. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan engkau ya Syekh bin Baz. Fa ajaba, maka beliau menjawab, walau ma jahada. Tengok. Walaupun tidak mengingkari. Walaupun tidak mengingkari. Artinya yang namanya tidak mengingkari berarti apa? Mengaku, mengakui. Tapi pengakuannya enggak berarti, kenapa? Karena berpaling. Mengakui tapi enggak mengupayakan dirinya untuk mempelajari agama. Bahkan dia tidak mengibadah Allah, bahkan dia tidak mengesakan Allah, tapi mengakui. Maka dikatakan walau majahada. Al-juhudu kufrun mustaqillun. Juhud itu adalah, ingkar itu adalah kekufuran yang tersendiri lagi. Ada kufur juhud, ada kufur i'rad, ada kufur jahil. Ini perhatikan. Kalimat-kalimat ini penting. Karena ada sebagian orang, di antaranya adalah sebagian muridnya Syekh Nasir Al-Albani, membatasi kufur dan kufur takdzib saja, sehingga banyak bantahan dari pihak ulama-ulama salih terhadap orang tersebut. Sebagian muridnya Syekh Nasir Al-Albani ada yang memiliki tulisan yang di situ menetapkan kekufuran itu kufur takdzib saja, kufur pendustaan saja. Kemudian sebagian orang menanyakan kepada sebagian ahli ulum yang dasarnya adalah kepada ulama Saudi, maka mereka menjawab itu enggak benar. Maka ada kufur i'rad, kufur paling, ada kufur jahal, kufur karena kebodohan, ada kufur juhud, kufur karena ingkar, ada kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Mafhum? Nah. Dan semisalnya, mari kata di sini, al-juhudu kufrun mustaqillun. Ingkar itu adalah termasuk kufur juhud, adalah kekufuran yang tersendiri, berdiri sendiri. Wal i'radu kufrun mustaqillun, demikian juga i'rad, jadi yang dengan berpaling juga kekufuran tersendiri. Ada kufur i'rad, kufur berpaling namanya. Kufur juhud, kufur ingkar. Kufur sebenarnya ingkar. Kufur tadi karena mendustakan. Ada kufur jahal karena bodoh, menjadi kafir juga bisa. Nah, ada kufur syak karena keraguan. Ini semisalnya. Wa takdzibu kufrun mustaqilun, tengok di sini. Dan juga mendustakan juga kekufuran yang berdiri sendiri. Wa sabbu kufrun mustaqilun, juga mencela. Mencela Allah, mencela agama Allah, mencela Rasulullah, termasuk kekufuran tersendiri, dikatakan apa? kufur sab, kufur karena mencela. Wal ihanatu kufrun mustaqillun, dan menghina agama, menghina Allah, menghina Rasul termasuk kekufuran yang tersendiri lagi. Anwa'ul kufur katsiratun, macam-macam kekufuran itu banyak. Perhatikan. Idza qara'ta baba hukmul murtad ra'aita anwa'ahu katsiratan. Kata Syekh Ibnu Baz, jika engkau membaca bab hukum murtad dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih yang dijelaskan oleh Ashabul Madhaib Al-Arba'ah, pemilik empat madhab, masing-masing madhab menjelaskan bab hukum murtad. Di sana engkau mendapati macam-macam kekufuran yang sangat banyak. Paham di sini? Nah, jadi kekufuran bukan terbatasi cuma kufur takdib, bukan porosnya itu cuma takdib. Dulu ada itu tulisan dari sebagian muridnya Syekh Nasir Albani, sehingga dijelaskan oleh ahli ilmu dari kalangan ulama Saudi bahwasanya penjelasan itu enggak benar. Kufur itu macam-macam, diantaranya ini. Sekarang kita mau membaca nukilan dari apa? Abu Abdullah Muhammad Nasir Al-Fihri. Tayyib nomor 1. Kalam tadi dinukil dari Syarah Al-Wasithiyah. Syarah Al-Wasithiyah. Apa Wasithiyah itu? Lagi Jawa, Wasithiyah punyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada huruf sin di situ, sin maknanya apa? Apa? Kaset syarid. Syarid yang ketiga, kaset yang ketiga bagian sesi B. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tengok di sini, sekarang kita mengetahui tentang nukilan dari ahlul ilm yang selain Syekh bin Baz. Wa amma kufrul irad fa ayyu rida bil sam'ihi wa qalbihi anir rasul. Dan adapun kekufuran irad, kufur irad itu adalah dia ini berpaling dengan pendengarannya. Artinya pendengarannya dibikin berpaling. Hatinya dibikin berpaling dari siapa? Dari Rasul. Maknanya la yanduru fi majaabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpaling dengan pendengarannya dan hatinya dari apa yang dibawa oleh Rasul tadi adalah dia tidak melihat pada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yusaddiquhu wa la yukadzibu, tidak mendustakan, tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Jadi enggak peduli, ya enggak mendustakan juga enggak membenarkan. Tidak membenarkan, tidak mendustakannya. Wa la yuhibbu wa la yubghiduhu, tidak mencintai dan tidak membencinya. Mafhum? Kufur i'rad itu pendengarannya, hatinya berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak melihat apa yang dibawa oleh Rasul, tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak mencintainya, tidak membencinya. Wala yuwali wala yuadihi, tidak punya loyalitas terhadap apa yang dibawa oleh Rasul dan juga tidak memusuhinya. Wala yusgi ila ma jaa bi albattah, tidak pernah memasang telinganya kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama sekali enggak pernah. Bal wa mu'ridun an mutaba'atihi wa mu'adatihi, bahkan orang tadi yang dikatakan kufur irad tadi adalah berpaling dari mengikuti Nabi, berpaling dari memusuhinya. Enggak mengikuti, enggak memusuhi. Ini habis nukilan dari Madarijus Salikin. Habis dinukil dari Madarijus Salikin jilid 1 halaman 366. Madarij ini punyanya siapa? Ibnul Qayyim. Dan juga wa miftahi dari Sa'adah. Satu jilid, dua juz, itu miftah dari Sa'adah. Juga ada dalam kitab Fawaid, punyanya Ibnul Qayyim juga ada. Wa ziyadat minhu, ziyadat ada tambahan dari apa? Dari miftahu dari Sa'adah. Satu jilid, dua juz sebagian cetakannya. Wandur kasfa goya habil dolam li ibni Sahman. Kata Abu Abdullah Fihri, Dan lihatlah kitab namanya Kasfu Goyahabi Ad-Dolam, punyanya Ibnu Sahman. Ibnu Sahman, halaman 316. Waqad dzakara Ibnu Al-Qayyim anna aktsaral mutakallimin yungkiruna kufrul i'rad. Nah. Dan sungguh Ibnu Al-Qayyim telah menyebutkan bahwasanya kebanyakan mutakallimin, kebanyakan alul kalam, mereka mengingkari kekufuran i'rad. Mereka mengingkari kekufuran berpaling. Wa yaj'aluna kufrul i'rad kufran lidilalatihi ala kufril jalla likaunihi kufran lidatihi. Mereka alul kalam menjadikan kekufuran berpaling tadi dijadikan kekufuran. Kenapa? Karena itu sebagai bukti dan menunjukkan tentang kekufuran bodoh, kufur jahil. Bukan karena berpaling itu dengan sendirinya, dengan zatnya dia kekufuran. Itu alul kalam. Cuma yang benar adalah tadi perinciannya, ada kufur i'rad, ada kufur jahil. Ada kufur apa? Takdzib, ada kufur sab, mencela, ada kufur apa lagi? Menghina dan yang semisalnya. Baik. Ini yang dinukil oleh Al-Fihri dari sebagian sumber tadi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dan juga dari Ibnu Sahman. Ini lagi. Wa nahnu fi zamanin ghalaba fil jahlu. Kata Syekh Ibn Baz, wa nahnu, dan kita sekarang ini pada suatu zaman, ghalaba fil jahlu, kebodohan yang menang, kebodohan yang mayoritas, kebodohan yang terbanyak. Sekarang ini kita pada suatu zaman yang kebodohan itu sekarang di sini golib. Apa? Aman golib? Menang apa? Yang merata itu kebodohan itu. Wa qalla fil ilm, dan ilmu sangat minim. Ini perkataan Syekh bin Baz, beliau hidup di negeri Saudi Arabia yang dikatanya apa di sana? Penuh dengan alul ilm. Bagaimana kalau di Indonesia? Ya kan? Bagaimana kalau di daerah pedalaman yang lebih dalam lagi? Kalau kita di sini masih mending. Ya kan? Bagaimana kalau yang jauh seperti daerah yang sangat jauh dari pengetahuan tentang Islam? Nah. Maka itu perhatikan di situ. Wa nahnu fi zamanin ghalaba fil jahlu. Ini ucapan Syekh bin Baz ketika dulu di Saudi, di Riyadh sana. Dan atau misalnya tempat yang banyak ilmu di sana. Wa qala fil ilm wa aqbala an-nasu illa man sallahu ala ulumin ukhra wa ala masaila ukhra. Wa aqbala an-nas, dan manusia sekarang ini mengarah ke mana? Mengarah kepada ilmu-ilmu yang lain, kepada masalah-masalah yang lain, kecuali yang dapat rahmat dari Allah saja. Jadi manusia mayoritasnya mana? Mengarah kepada ilmu yang lain, bukan ilmu agama, kepada masalah yang lain. Tata laku dunia yang berkaitan dan berhubungan dengan dunia. Sekarang manusia ini begitu, kata beliau Syekh bin Baz, mayoritasnya mengarah kepada ilmu-ilmu yang lain, kepada masalah-masalah yang lain, kecuali yang dapat rahmat dari Allah, kecuali yang Allah kehendaki kebaikan padanya. Mengarah kepada perkara yang berhubungan dengan dunia saja. Ya toh. Sekarang orang-orang tua yang ada di sekitar kita, lagi kita perempuannya, nenek dan kakeknya, apa yang diwasiatkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, supaya kepentingan perkara dunia ini yang paling di apa ini? Itu pun kalau mereka belajar agama, jangan sampai keluar dari organisasi yang dia berada di dalamnya, walaupun sesatnya kayak apapun sesatnya, walaupun syirik di situ, kekufuran di situ, bid'ah di situ, dan apa saja di situ, supaya masih betah di situ. Kecuali dapat rahmat dari Allah SWT. Nah, faqalla ilmuhum billah wa bidinihi. Maka mereka manusia, qalla ilmuhum, ilmu mereka tentang agama Allah, ilmu mereka tentang Allah sangat minim. Jadi ilmu tentang Allah enggak mengenal sifat-sifat Allah, enggak mengenal haknya Allah atas dirinya. Enggak mengenal haknya sesama muslim sama muslim yang lain, enggak mengenal. Enggak mengenal tentang agama Allah. Qalla ilmuhum billahi wa bidinihi. Minim ilmunya mereka tentang Allah, minim ilmu mereka tentang agama Allah. Li'anahum sughilu. Kenapa? Karena mereka tersibukkan. Sughilu, tersibukkan. Ini fi'il madhi mabni majhul. Mereka disibukkan. Karena mereka disibukkan bima yasudduhum andal, karena mereka disibukkan dengan apa yang membendung mereka dari dalik, apa dalik? Ilmu tentang Allah, tentang agama Allah. Apa di sini? Ini kalamnya saya bebas, bukan kalam ana, saya cuma menerjemahkan saja. Wa sarat aghlabud durus fi asya'a tata'allaqu bidunya. Menjadilah mayoritas pelajaran itu dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia saja. Bagaimana cara apa membawa tongkat ketika berpramuka, bagaimana ketika cara memasang apa, pakai dasi, pakai asduk dan yang semisalnya, bagaimana caranya apa untuk melabur diri dengan lumpur ketika latihan apa, latihan kepramukaan, bagaimana caranya mengikat tali. Nah itu bagaimana caranya bisa fanatik dan buta gelap gulita dengan organisasi saja. Nah itu dibikin cara. Kalau mau enggak suka dengan organisasinya itu aib. Aibnya sampai dari apa? Dari ubun-ubun sampai ke liang kubur. Nah itu. Bagaimana caranya kita ini bisa fanatik dengan orang-orang kafir gitu. Ada triknya, ada training untuk fanatik dengan orang kafir. Ada apa namanya apa? Daras khusus, takhusus, bagaimana bisa fanatik dengan orang kafir. Kalau fanatik dengan Umar dan Abu Bakar enggak ada, itu enggak ada pelajaran khusus, ya, selenting-selentingan saja. Nah, itu yang ada. Jadi perhatikan, maka kebanyakan deres-deres pelajaran-pelajaran materi-materi yang mereka belajar mempelajarinya fi asya' dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Amma tafaqquhu fi dinillahi wa tadabburu li syari'ati subhanahu wa tauhidihi faqad a'rada anhu al-aktsarun. Adapun mentadabburi memperhatikan syariatnya Allah yang maha suci dan mentauhidkan Allah, mentadabburi tentang tauhidnya kepada Allah, maka sungguh kebanyakannya berpaling darinya. Kebanyakan orang. Nah, ini Syekh bin Baz ini beliau meripatnya buta, tapi beliau tahu tentang manusia ini kebanyakan berpaling. Dan jangan tanya dari mana dia tahu, dia enggak melihat gitu. Dan memang kenyataan wasbaha man yastaghilu bihi al-yawma wa aqalla al-qalili. Dan menjadilah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu agama sekarang ini pada hari ini adalah aqalla al-qalil. Apa? Apa makna aqalla al-qalil? Sangat sedikit yang sekali. Aqallul qalil. Aqall itu adalah isim tafdil, sangat sedikit. Qalil, sedikit yang paling sedikit. Nah ini perhatikan Said Ipol dari Sugian. Nah ini perhatikan ya ikhwah. Makanya tadi ketika ada orang yang mungkin getol dalam mempelajari agama, tujuannya apa? Fanatik terhadap organisasinya, fanatik terhadap kekufuran, itu terhadap kesyirikan, terhadap kebid'ahan dan yang semisalnya. Tapi dinamai dengan apa nama? Agama Islam, perjuangan dan doa dan yang semisalnya. Taib, fayamagilaka ya Abdullah al-intibahu lihadal amr. Maka sepatutnya wahai engkau hamba Allah, maka sepatutnya bagi kamu wahai hamba Allah intibah. Intibah dari kata intabah yang tabiu, intibah perhatian terhadap perkara ini. Wal ikbal ala kitab, dan sepatutnya bagi kamu wahai hamba Allah ikbal menghadap kepada kitabullah dan menghadap kepada sunnahnya Rasulullah SAW dirasatan wa tadabburan wa ta'akulan, baik itu mempelajarinya dan merenunginya, merenungkannya dan memperhatikannya, baik juga ta'akul memahaminya. Hatta ta'rifa tauhidallah wal iman bi, supaya engkau mengenal tentang tauhid kepada Allah dan beriman dengan Allah. Wa hatta ta'rifa ma huwa syirk, dan supaya engkau mengetahui apa itu syirik dengan Allah azza wajal. Wa hatta takuna basiran bi dinika, dan supaya engkau berkeadaan apa basir. Nah, apa mana basir? Memiliki ilmu dengan agama kamu, perhatian kamu Jadi orang yang basir, orang bukan orang yang buta, tapi orang yang memiliki pengetahuan dengan agama, agamamu. Ini ya, kalau perhatikan, ini semuanya adalah kalam dari Syaikh bin Baz, tadi kita terjemahkan. Semoga saja kita menjadi orang yang mengambil perkara yang baik dari kalam-kalam tersebut. Alhamdulillah.